Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya pembahasan kita dari kitab Usulul Iman adalah tentang an-nahyu anit-ta'arri wa wujubu al-istihya minal malaikah. Larangan dari bertelanjang dan wajibnya memiliki rasa malu kepada para malaikat. Yaitu hadis yang ke-70. Yang ke-70. Kata penulis rahimahullah, rawa al-Bazzar an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yanhaakum anit ta'arri fastahyu min malaikatillahi alladhina ma'akum al-kiram al-katibin alladhina لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ Ibn Katsir, wa ma'na ikramihim an yastahiyya minhum fala yumli alaihim al-a'mal al-qabiha allati yaktubunaha fa inna allaha khalaqahum kiraman fi khalqihim wa akhlaqihim. Thumma qala ma ma'nahu inna min karamihim أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melarang kalian dari at-ta'arri, dari telanjang atau bertelanjang. Maka hendaknya mereka malu dari malaikat-malaikat Allah yang bersama mereka atau yang bersama kalian, al-kiram al-katibin, para malaikat yang mulia lagi senantiasa mencatat. Yang mereka tidak pernah memisahkan diri dari kalian kecuali pada tiga keadaan, pada tiga kondisi. Al-ghaid, di saat buang air. Wal-janabah, dan di saat junub. Wal-ghusl, dan di saat mandi. Al-janabah di sini di saat berhubungan. Maka ketika seorang di antara kalian mandi di tempat terbuka, maka hendaknya ia berlindung atau menutup diri dengan pakaiannya atau dengan tembok atau dinding atau yang lainnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Masih dalam ucapan penulis, menukilkan ucapan Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir, dan makna memuliakan mereka, memuliakan para malaikat, yaitu malu kepada mereka sehingga dia tidak menampakkan kepada malaikat-malaikat tersebut amalan-amalan yang jelek yang mereka tulis amalan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka mulia dalam penciptaannya dan mulia pula dalam akhlaknya. Summa qala ma ma'nahu, kemudian beliau juga menyatakan yang kurang lebih maknanya bahwa di antara kemuliaan mereka para malaikat tersebut bahwa mereka tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, tidak pula gambar, tidak pula patung, dan mereka tidak menemani atau menyertai kawan yang bersama mereka ada anjing atau lonceng. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya fadilatul syekh al-allamah al-fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan fi hadzal hadisi an-nahyu 'anit ta'arri. Di dalam hadis ini terdapat larangan dari bertelanjang. Meskipun manusia atau seseorang bersendirian, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya, maka sesungguhnya meskipun ia sendiri tanpa orang lain, maka malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala menyaksikan dia. Oleh karena itu sepantasnya untuk kita memiliki rasa malu terhadap para malaikat. Sebagaimana sepantasnya dan seyogianya untuk bersembunyi atau menutup diri dari mereka dengan dinding, tembok, atau pakaian, atau yang semisalnya. Ketika seseorang hendak mandi di dalam kamar mandi, tidak kemudian di ruang terbuka. Naam, di ruang terbuka. Dan sungguh barakallahu fikum, fenomena yang tidak bisa kita ingkari bahwa ternyata tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka iyadan billah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Naam, sungguh yang demikian terjadi menimpa muslimin. Kemudian kata Syekh, wala ba'sa wal halatu hadhihi min an yata'arra, min an yata'arra, dan tidak mengapa ketika kondisi dia tertutup oleh pakaian atau oleh naam kamar mandi naam untuk melakukannya. Lakin yakunu dhalika min wara'i satir, tetapi di balik penghalang, di balik penutup, walaysa fil fada' duna sitir, bukan di tempat terbuka tanpa adanya pelindung atau penutup. Wa amma ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah min annahum, adapun yang disebutkan al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya mereka yakni para malaikat itu la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala surah, mereka tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula gambar dan seterusnya. Wadhalika li'annahum yakrahuna hadihil asya, karena mereka para malaikat itu benci perkara-perkara tadi. Naam. Fayabta'iduna 'anil bait alladhi fihi kalbun aw surah, maka mereka menjauh dari rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Tentunya gambar Yang dimaksud di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Adapun gambar-gambar yang tidak dalam pengertian makhluk yang bernyawa, fahadala ba'sabi, maka ini tidak mengapa. Gambar pemandangan, gunung, naam, pepohonan, lautan, dan yang semisal dengan itu. Tetapi yang dilarang adalah dan dibenci oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, gambar dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Sebagaimana pula Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar marah besar, dan Rasulullah itu tipe orang yang sulit untuk menyembunyikan apa yang ada dalam hati beliau. Kalau beliau marah, maka beliau marah dan nampak kemarahan itu pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika beliau gembira, maka wajah beliau bagaikan rembulan di malam purnama, benar-benar terang benderang, bersinar bercahaya wajah itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak memasuki rumahnya, ternyata di sana ada tirai yang dipasang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang padanya ada gambar dari makhluk yang bernyawa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung kemarahan nampak pada wajah beliau, merah padam wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah faham dan tahu betul ketika Rasulullah marah. Naam, apa kesalahan yang telah aku perbuat ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah alladhina yasna'una tilka suwar, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang-orang yang paling keras azab jadi hari kiamat adalah mereka-mereka para pembuat gambar-gambar tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan, wa qad ibtuliyan nasul ana biqtina'il kilab, dan sungguh manusia di masa-masa ini ditimpa oleh musibah dalam bentuk mereka memelihara anjing-anjing. Karena mereka melihat orang-orang kafir, mereka juga memelihara anjing-anjing. Fatashabbahu bihim, maka mereka bertasyabbuh, menyerupai dan meniru orang-orang kafir. Hatta adkhaluha fis sayyarati ma'ahum, sampai mereka pun memasukkan, na'am barakallahu fikum, anjing-anjing tersebut ke dalam mobil-mobil mereka bersama mereka. Dan kita lihat pemandangan, tidak jarang anjing-anjing tersebut bukan cuma dimasukkan dalam mobil, tapi dimasukkan dalam pangkuan dan dekapan. Na'am, terkadang barakallahu fikum melebihi anak-anak kandung mereka sendiri, dan biayanya lebih mahal, biayanya perawatan dan makannya lebih mahal dibandingkan anak-anak mereka. Nah, sebagian juga di daerah-daerah yang banyak B2, ya sama juga. Nah, di tas-tas mereka dalam bentuk tas kain-kain atau jaring-jaring itu di belakang ini, ya sambil jaringnya taruh di kepala, itu isinya bayi dengan babi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam, tanpa harus ana sebutkan di mana tempatnya. Khawatir menjadi pencemaran nama baik. Naam, nanti dilaporin. Wa hadhihi al-kilab, dan anjing-anjing ini barakallahu fikum, kata Syekh, idza kanat fil bait, maka jika dia berada di dalam rumah, fa innaha tamna'u dukhulal malaika. Dia menghalangi dan mencegah masuknya para malaikat. Sebagaimana pula manusia di zaman ini ditimpa musibah, bita'liqis suwar fi buyutihim, dengan menggantungkan gambar-gambar di rumah-rumah mereka. Naam, dengan segala macam bentuk gambar. Wa hiya kadzalika tamna'u dukhula malaikatir rahmah alaihim, dan ini juga demikian mencegah masuknya malaikat rahmat di rumah-rumah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang lain, ta'akubu al-malaikah fil bashari laylan wa naharan, berlanjut pada hadis yang ke-71. Silih bergantinya para malaikat di tengah-tengah manusia atau kepada manusia malam dan siang. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa rawa Malikun wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum fasa'alahum wa huwa a'lam kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Wa fi riwayatin anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala iqra'u in syi'tum wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Diriwayatkan Malik dan Bukhari serta Muslim rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silih berganti di tengah-tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka bergantian antara malaikat yang bertugas di siang hari dan yang bertugas di malam hari. Dan mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan salat asar. Lalu kemudian naik menuju Allah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian. Lalu ia Allah bertanya kepada mereka, malaikat tersebut dan Allah zat yang maha tahu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka menunaikan salat dan kami datangi mereka di saat mereka pun sedang menunaikan salat. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah jika kalian mau firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal fajr, dan salat fajar, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan, masih Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qaddasa ruhahu menyebutkan hadis-hadis tentang pekerjaan atau tugas malaikat-malaikat Allah alaihimus salatu wassalam. Maka di antara pekerjaan atau tugas malaikat tersebut adalah hifdhu a'mali bani Adam, menjaga, mengawasi amalan bani Adam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada manusia di bumi, manusia yang ada di bumi, mereka menuliskan apa yang muncul bersumber dari bani Adam. Baik itu, na'am, hal-hal yang baik ataupun perkara-perkara yang buruk. Semua yang muncul dari kita, apapun yang berasal dari kita, dari perbuatan kecil dan yang besar, baik ataupun yang buruknya, ini ditulis, diawasi oleh malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka, fahum yarsudun wa yaktubun kullama yasdur min aqwalin wa af'al. Mereka terus mengawasi dan mencatat semua yang bersumber dari hamba, baik itu ucapan maupun perbuatan. Qala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada apapun yang kita ucapkan, min qawlin. Antum perhatikan susunan dari kalimat ayat ini. Naam siyaku hadihil ayah. Dia disebutkan dalam bentuk nakirah ba'da an-nafi. Kalau susunan seperti ini, maka maknanya adalah umum. Tufidu al-umum. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada yang dilafadzkan dari ucapan apapun. Qawlin di sini nakirah. Tidak menggunakan ma'rifah, pakai alif wal lam. Yang sebelumnya didahului oleh ma manafiyah yang berupa penafian ma yalfidhu. Sehingga barakallahu fikum, maknanya adalah tidak ada ucapan apapun itu, sekecil apapun dia. Naam, yang diucapkan seorang hamba illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapannya, di sisinya ada raqib dan atid yang terus mengawasi dan mencatat apapun yang kita ucapkan. Oleh karena itu sebagian salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka menyatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuh. Barang siapa yang menghitung, yang menganggap dan menilai ucapannya bagian dari amalannya, niscaya ucapannya akan sedikit. Karena dia tahu apapun yang keluar dari lisannya, maka itu semua akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla katakan dalam suratul Infitar ayat 10-12, yang tadi ayat ke-18 dari surah Qaf, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada al-hafidhin, para malaikat-malaikat penjaga, pengawas, kiraman katibin, yang mulia lagi terus mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Wa haula yuqalu lahum al-hafadhah. Mereka ini, para malaikat tersebut, kata Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah Syekh Al-Fauzan, mereka disebut atau dinamai dengan al-hafadhah, para pengawas. Qala ta'ala, Allah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa di atas hamba-hambanya, dan ia mengutus kepada kalian para penjaga, para pengawas. Sehingga fal insanu laisa muhmalan, manusia mereka tidak dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa pengawasan, tanpa catatan lah. Tidak dibiarkan mereka begitu saja. Wa innama huwa tahta muraqabatin da'imah. Bahkan dia, atau bahkan disebutkan dengan adatu hasr, innama, hanya sanya, manusia itu berada dalam pengawasan terus menerus dari Allah dan dari malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya amalannya, perbuatannya dan ucapannya tidak pernah disia-siakan. Wala tadhhabu sudan, tidak pergi begitu saja lah. Qala ta'ala, Allah menyatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Pertanyaan ini tidak butuh kepada jawaban. Bahkan dia adalah pertanyaan yang bermakna pengingkaran dan penetapan sekaligus. Bahwa sesungguhnya manusia tidak dibiarkan begitu saja. Jangan sekali-kali kalian beranggapan dibiarkan begitu saja. Maka Syekh menyatakan fal insan laisa bimuhmal. Manusia tidak dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja. Naam. Dia tidak dibiarkan, dia tidak disia-siakan meskipun dia membiarkan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri. Tetapi dia amalannya tidak pernah sia-sia. Mesti akan dicatat dan mesti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, baik ataupun buruknya, sedikit ataupun banyaknya, besar ataupun kecilnya. Walihada, oleh karena itu, fa innahu yambagi lahu an yastahdira hada, sepantasnya untuk selalu dihadirkan perasaan seperti ini. Perasaan apa itu? Al-muraqabatullah. Perasaan muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi Allah Azza wa Jalla dan merasa diawasi oleh para malaikat-malaikat Allah. Meskipun ia berada dalam kesendirian, meskipun ia berada dalam kegelapan apapun, tidak pernah malaikat itu lengah. Tidak pernah tersembunyi sekecil apapun bagi mereka. Maka Syekh katakan, hendaknya dia menghadirkan dalam dirinya bahwa semua yang muncul berasal darinya, bi'annahu sayusajjal, akan ditulis, wa sayuhasab alaihi, dan akan dihisab baginya. Sehingga kalau perasaan yang seperti ini terus ada dan dijaga dalam jiwa sanubari kita, sayakunu lahu takhawuf wa tawakuf an kathirin minal aqwali wal af'al, maka akan muncul rasa takut dan berhenti berdiam diri dari banyak ucapan maupun perbuatan, jika perbuatan itu mengarah kepada perkara-perkara mungkar ataupun bahkan sekedar mengarah kepada al-a'mal allati la fa'idata fiha, amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan yang tidak memiliki faedah, yang tidak memiliki manfaat. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Jenis malaikat ini, kata Syekh, yang datang penyebutannya di dalam hadis ini bahwa mereka turun dari langit ke bumi, tempat yang didiami oleh Bani Adam, dan mereka terbagi menjadi dua, hafazatun fin nahar wa hafazatun fil lail, malaikat pengawas di siang hari dan malaikat pengawas di malam hari. Maka malaikat pengawas siang mereka turun pada waktu fajar. Malaikat yang bertugas untuk mengawasi amalan Bani Adam di siang hari, mereka turun di waktu subuh. Dan mereka terus berada bersama manusia sampai datangnya waktu salat asar. Lalu kemudian turunlah malaikat yang bertugas di malam hari, di waktu asar itu, dan mereka menghadiri salat asar dan terus sampai waktu salat fajar. Oleh karena itu, inilah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Sehingga la tamdi fatrah minal waqt takhlu min haula'il hafadha, tidak tersisa dan tidak ada kekosongan waktu sedikit pun yang kosong dari malaikat pengawas tersebut. Naam. Dan mereka barakallahu fikum berkumpul di waktu dua atau di dua waktu salat ini. Naam, mereka menghadiri salat subuh dan mereka juga menghadiri salat asar. Tidaklah malaikat malam yang bertugas di malam hari yang mereka naik ke atas langit pada waktu salat subuh, mereka tidak naik kecuali telah turun malaikat yang bertugas di siang hari yang mereka berkumpul pada waktu salat fajar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah menyatakan, wa qur'anal fajri, dan salat fajar, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat fajar ini disaksikan. Nah, qur'anal fajri maksudnya adalah salatul fajr, kata syekh. Fa qawluhu ta'ala mashhudan, adapun ucapan mashhudan ay mahduran, tahduruhu al-malaikatu, dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menamai salat fajar itu dengan Qur'anan, dengan Qur'an. Kenapa dinamakan demikian? Li'annaha tutawwalu fiha al-qira'ah, karena dipanjangkan pada waktu salat subuh itu bacaan salat. Famin huna, maka dari sini disunnahkan bagi imam untuk memperpanjang bacaan pada waktu salat fajar. Faham ini? Di sini disunnahkan bahwa bagi imam hendaknya memanjangkan bacaannya pada waktu salat subuh yang melebihi salat-salat yang lainnya, salat isya, salat maghrib, duhur, asar. Hakada. Tentunya kata Syekh, italatan la tashukku 'alal ma'mumin, dengan bentuk panjang yang tidak memberatkan bagi makmum. Di sana ada orang-orang tua, di sana mungkin ada orang yang memiliki kebutuhan bahwa jam sekian mereka sudah harus bersegera berangkat ke kantor, bersegera berangkat ke pasar. Naam, jangan sampai di dalam sholat sudah kelamaan masih berpikir, sawinya belum diikat, yang ini belum dirampungkan, ini belum naik motor. Segala macam pikiran berkecamuk menjadi satu. Naam, fabarakallahu fikum. Hendaknya demikian dipanjangkan bacaan salat itu, li'annaha tahduruha malaikatul laili wa malaikatu an-nahar, karena disaksikan oleh malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan juga malaikat yang bertugas di siang hari. Sebagaimana pula kata beliau hafizahullahu ta'ala, salat asar yang berkumpul pula padanya malaikat malam dengan malaikat siang. Mereka tidak naik, atau mereka naik, yang ini naik, yang sana turun. Oleh karena itu barakallahu fikum, walihada sara li salatai al-fajr wal asr, maka salat fajar dan salat asar itu memiliki keistimewaan dibandingkan salat-salat yang lainnya. Qauluhu ta'ala, Allah katakan, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yakni salli, salatlah. Makna wasabbih di sini wasabbih bihamdi rabbika ay salli, salatlah. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dalam surah Qaf ayat ke-39. Dan salatlah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-muradu huwa, yang dimaksud di sini kata Syekh adalah penyebutan fadilah keutamaan dua salat tersebut, yaitu salatul fajar dan salat asar. Salat na'am fajar adalah barakallahu fikum qabla tulu'i syamsi, dan salat asar adalah wa qabla al-ghurub, sebelum matahari itu terbenam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang mizah, keistimewaan tersendiri bagi salat asar, ketika Allah menyatakan hafizu ala salawati was salati madha al-wusta, jagalah salat-salat lima waktu dan salat al-wusta, salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Padahal barakallahu fikum, ketika Allah menyatakan hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian, sudah mencakup semua waktu salat, termasuk di dalamnya adalah salat asar. Tetapi ketika Allah menyatakan wassalatil wusta, disebutkan secara tersendiri dan secara terpisah, yang seakan-akan berbeda dari waktu salat yang lainnya yang diperintahkan untuk dijaga, jika dia menunjukkan kepada suatu perkara, maka tidak lain kecuali menunjukkan tentang betapa besarnya fadilah dari salat salat asar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi, kata Syekh, thumma ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum, kemudian naik kepada Allah malaikat yang bermalam bersama kalian. Hadza fihi dalilun, di sini terdapat dalil tentang penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi di sini yang dimaksud dengannya adalah, meskipun tidak diterangkan Syekh di sini, namun ini sebagai penggabungan dari fawaid yang dijelaskan para ulama, yang dimaksud adalah uluwul zat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah, mereka tidak mengingkari tentang uluwus sifat, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berbicara tentang uluwul zat, ketinggian zat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, Allah berada di atas, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ini yang kemudian mereka banyak menyimpang, tergelincir dan terjerembab ke dalam kesesatan. Karena yang mereka maukan tidak boleh ada penetapan tempat atau arah bagi Allah tabaraka wa taala. Maka hadis ini dan tentunya sekian banyak ayat na'am yang menetapkan tentang ketinggian zat Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Na'am, dan pertanyaan di sini adalah pertanyaan sebagai bentuk penetapan dan persaksian, karena Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya. Maka mereka menyatakan taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, wa atainahum wa hum yusallun, kami pun datang kepada mereka dalam kondisi mereka sedang menunaikan ibadah ibadah salat. Maka di sini barakallahu fikum, jangan sampai tertinggal, jangan sampai tertinggal na'am dari dua waktu salat ini untuk melakukan na'am jamaah bersama muslimin yang luar biasa fadilah dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana pula hadis-hadis yang lain. Na'am, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan man shalla al-bardain, siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi Allah dan diawasi malaikat-malaikat Allah, dan Allah menanamkan dalam jiwa-jiwa kita rasa takut kepada Allah yang melahirkan sikap meninggalkan perbuatan dosa, dan raja kepada Allah yang mengantarkan kita kepada memperbanyak amalan saleh, yang dengan itu kita bisa meraih dengan rahmat Allah jannahnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.